بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada ucapan beliau, qala rahimallahu taala wa qawluhu wala fima la yamliku ibnu adam. Di penggalan terakhir dari hadis yang menjadi dalil dari bab ini, Rasulullah SAW mengatakan wala fima la yamliku ibnu adam, dan tidak pula pada perkara yang tidak dikuasai oleh Ibnu Adam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, alladhi la yamliku Ibnu Adam yahtamil maknayain. Yang dikategorikan tidak dikuasai oleh Ibnu Adam mengandung dua makna. Yang tidak dikuasai oleh Ibnu Adam mengandung dua makna. Al-awal, makna yang pertama, ma la yamliku fi'luhu syar'an, apa yang tidak dia kuasai untuk dia lakukan secara syar'i. Apa yang dia tidak kuasai untuk dia lakukan secara syar'i. Contohnya, kama lau qala, sebagaimana kalau seandainya ada orang yang mengatakan, lillahi alayya an u'tiqa abda fulan, wajib atasku karena Allah untuk membebaskan budaknya fulan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fala yasih, maka nazar ini tidak sah. Nazar seperti ini tidak sah. Kenapa? Li'annahu la yamliku i'taqahu, karena dia tidak memiliki kekuasaan untuk membebaskan budak orang lain. Budaknya orang lain, tapi dikatakan apa? Aku, karena Allah, aku bernadar akan membebaskan budak si fulan. Nah, kecuali kalau budak itu dibeli terlebih dahulu, kemudian dibebaskan, baru bisa. Ya. Tapi kalau masih milik orang lain, maka tidak bisa. Demikian. Ini makna yang pertama, ma la yamlik. Asani, yang kedua, ma la yamliku fi'luhu qadran, apa yang dia tidak kuasai, tidak mampu untuk melakukannya secara qadran, secara qadari. Kama la qala, sebagaimana seseorang yang mengatakan, lillahi alayya nadara an athira biyadaya, karena Allah aku wajibkan bernadar untuk aku terbang dengan kedua tanganku. Karena kalau secara qadari dia tidak akan mampu seorang manusia untuk apa? Terbang dengan kedua tangannya. Nah, yang mampu untuk terbang dengan kedua tangannya, dua sayapnya adalah burung, kan begitu? Iya. Nah, kalau sampai ada orang yang bernadar dengan mengatakan saya bernadar akan terbang dengan kedua tanganku, itu sesuatu yang mustahil. Iya. Demikian. Fahada la yasih, maka dari sini nadar ini tidak sah. Nadar ini tidak sah. Kenapa? La yamliku, la yamliku. karena dia tidak menguasai. Demikian. Sama ini hukumnya dalam masalah jual beli juga. Nabi Ali SAW menyebutkan dengan dua lafaz. Bai' ma la yamlik dengan bai' ma laisa indah. Sehingga hati-hati kadang ada orang yang bermudah-mudahan dia. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah dia didatangi oleh seseorang untuk hakim menjual sesuatu barang kepada orang tersebut. Maka kata hakim radhiyallahu anhu, apakah aku harus ke pasar membeli barang yang diminta oleh orang tersebut? Kata Rasulullah, enggak, tidak boleh. Fa innahu la bai'a fi ma lay fi ma yamlik au kama qala Rasulullah. Karena sesungguhnya tidak dibenarkan seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak dia kuasai. Dalam lafaz lain disebutkan ma laysa indah, apa yang tidak ada pada dirinya. Baik, dan ini pembahasannya luas, panjang. Termasuk nanti terkait dengan jual beli dropship dan sebagainya. Yang sebagian teman-teman masih keliru dalam memahami pembahasan tersebut. Masih butuh pembahasan yang panjang. Baik. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin apa? Wal fuqaha rahimahumullah yumassiluna bimisli hadza. Para fuqaha rahimahumullah, mereka mentamsil, membuat tamsil dengan permisalan seperti ini. Kenapa? Lil mustahil, untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil. Makanya dibawakan apa? Dengan tamsil yang ekstrim. Yaitu apa? Saya bernadar agar saya, untuk saya, supaya saya bisa terbang dengan kedua tanganku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalimat fi apa? Wala fi ma la yamlik ibnu Adam, itu ada dua makna. Mana ma la yamlik fi'luhu syar'an wa ma la yamlik fi'luhu qadran. Begitu. Baik secara syar'i maupun secara qadari. Jadi ditinjau dari dua sisi. Secara syar'inya, terkadang ada orang yang tidak bisa melakukan secara syar'i. Terkadang ada orang yang tidak bisa melakukannya secara qadari. Begitu. Baik. Nah. Maka inilah keuntungannya kalau kita mempelajari berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah. Jadi tidak berdasarkan kasus. Kalau hanya berdasarkan kasus, maka pembahasan kita akan sempit. Tetapi kalau berdasarkan kaidah, maka pembahasan kita akan luas. Pengetahuan kita akan luas. Nah, qala rahimahullah ta'ala wa yustafadu minal hadis. Berarti dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Apa itu? Annahu la yuzbahu bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bahwasanya tidak boleh disembelih pada satu tempat yang di tempat tersebut pernah disembelih untuk selain Allah. Tidak boleh kita menyembelih di satu tempat yang di tempat tersebut pernah disembelih untuk selain Allah. Baik. Wa huwa ma saqahul muallif min ajli. Dan inilah yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala oleh sebab ini. Apa hikmahnya? Wal hikmatu min dalika ma yali. Hikmah dari perkara tersebut adalah sebagai berikut. Al-awal yang pertama. Annahu yuaddi ila tashabbuh bil kufar. Bahwa perkara tersebut akan menghantarkan seseorang kepada tashabbuh bil kufar. Akan menghantarkan seseorang kepada menyerupai orang-orang kafir. Karena perbuatan tersebut bisa menyerupai orang-orang kafir. Karena dia menyembelih di tempat di mana mereka pernah menyembelih untuk selain Allah. Demikian. Asalnya yang kedua, annahu yuaddi ilal izdirar bihadzal fi'il. Bahwa hal itu akan mendorong, menghantarkan kepada izdirar. Menghantarkan kepada seseorang atau orang lain tertipu bihadzal fi'il, dengan perbuatannya ini. Kenapa demikian? Li'anna man ra'aka tazbah bimakanin yuzbahu fihi al-musyrik yazbahu fihi al-musyrikuna dhanna anna fi'lal musyrikina jaiz. Kenapa demikian? Dikarenakan man ra'aka, ketika ada orang yang melihat kamu tazbah bimakan, menyembelih di satu tempat, yazbahu fihi al-musyrikun, yang kaum musyrikin juga menyembelih di tempat tersebut. Ya. Maka apa? Dhanna anna fi'lal musyrikin jaiz. Maka orang yang melihatmu akan mengira bahwa perbuatan musyrikin itu boleh. Dari ini juga diambil hukum apa? Ketika kamu, kita ziarah ke tempat yang dianggap dikeramatkan, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Yang kalau di situ kaum musyrikin atau kuburiyun mereka melakukan ziarah di tempat tersebut. Ya, kita cuma ziarah kubur, bukankah ziarah kubur itu sunnah? Ya, karena Rasulullah SAW apa mengatakan? Fazuruha, ziarahlah kalian. Fa innaha turaqqiqul qulub wa tudzakkirukumul maut. Karena dengan ziarah kubur itu bisa melembutkan hati kamu dan bisa mengingatkan kamu kepada kematian. Iya, tapi tidak di tempat yang musyrikun atau kuburiyun melakukan ziarah di situ. Iya. Kenapa tidak boleh? Karena nafsul fi'il. Nauhu wa jinsu, dan nanti akan diterangkan oleh Syekh. Karena jenisnya dan macamnya sama. Iya. Ini sama-sama apa? Ziarah. Misalkan kita ziarah ke pemakaman para wali. Iya. Apa wali Songo, apa wali apa yang lainnya, ya. Baik. Tidak dibolehkan, kenapa? Karena di sana banyak orang yang berbuat kesyirikan. Yang kalau kita ke sana, orang akan mengira perbuatan orang-orang yang berbuat syirik tadi benar. Ya, tuh lihat pasukan Pak Jenggot saja ziarah di situ. Ya kan? Nah. Begitu. Maka tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan. Baik. Maka kita berziarahnya di tempat yang tidak mereka menziarahi. Kalau memang kita ingin ziarah, menghidupkan sunnah ziarah, ya, maka apa? Lakukan di tempat yang tidak membuat fitnah. Begitu. Ya. Baik. Sehingga demikian juga. Ya. Jangan sekonyong-konyong kemudian di hari yang sama, di tempat yang sama, kita juga nyembelih kerbau. Misalkan. Ya. Biasa di pantai A misalkan disembelih kerbau, kebetulan kita punya hajat di sana aja. Kenapa? Di sana juga biasa orang yang beli kerbau, tapi di hari apa? Di hari nadran misalkan, ya. Jadi harinya sama, tempatnya sama, kira-kira bagaimana? Orang akan melihat apa? Perbuatan mereka itu benar berarti. Karena apa? Karena kita juga melakukannya di situ. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh. Asalis yang ketiga, anna haulal musyrikin sawfa yuqawwuna ala fi'lihim, bahwa mereka-mereka kaum musyrikin nanti mereka akan menganggap kuat perbuatan mereka, akan menganggap kuat perbuatan mereka. Kapan? Idza ra'aw mayaf'alu mislahum, ketika mereka melihat ada orang yang berbuat seperti mereka. Ya, tenang, ada baladnya. Kan begitu ya? Oh, perbuatan kita itu dia salah. Kenapa? Karena ada temannya, ada yang sama kok. Ya. Nah, maka inilah kalau agama itu dibangun di atas apa? Taklid. Ya, ikut-ikutan. Ketika orang alim itu salah, tergelincir, kemudian apa? Tuh lihat, alimnya saja sama. Sama kayak kita. Berarti kita juga benar. Ya. Tapi kalau dia belajarnya berdasarkan ilmu, ketika tahu itu ilmu, alimnya menyelisih ilmu, berarti apa? Alim ini salah. Kita tidak boleh ikut. Kan begitu ya? Nah, sebesar apapun dia, kedudukannya setinggi apapun dia, kalau dia salah menyelisih ilmu, maka apa? Maka kita tidak boleh mengikuti. Nah. Gitu ya? Nah. Jangan sampai ada yang mengatakan apa? Apa yang sudah diputuskan oleh Syekh Fulan, itu tidak mungkin bisa dibatalkan. Subhanallah, emangnya Syekh Fulan itu turun dari langit? Nah, na'udzubillah, sampai ada yang seperti itu ya. Nah, begitu ya. Wala syakka anna taqwiyatul musyrikin minal umur al-mahdurah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan tidak diragukan bahwa taqwiyatul musyrikin, mengokohkan perbuatan kaum musyrikin, minal umur al-mahdurah, termasuk dari perkara-perkara yang berbahaya, yang terlarang. Wa izadatihim minal a'mali salihah, justru membuat marahnya mereka, itu yang termasuk dari amalan saleh. Ya. Ketika kita menyelisih mereka dan membuat mereka jengkel atau marah, itu justru ya bernilai amalan saleh. Ingat, cuma membuat jengkel ya, jangan membuat fitnah di tengah masyarakat. Baik. Lihat firman Allah tabaraka wa taala ya. Tentunya tidak menimbulkan fitnah. Qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 120. Wa la yata'una mautian. Ya. Ketika Allah tabaraka wa taala mengingatkan tentang makana lil ahli al-madinati wa man haulahum. Ya. Wa man haulahum. Apa terusnya ayatnya? Baik. Tidak pantas bagi ahlul Madinah dan yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian disebutkan di antaranya apa? Ini. Wala yata'una mauti'an. Dan mereka tidaklah menempati satu tempat. Yaghidul kufar. Yang membuat jengkel orang-orang kafir. Membuat marah orang kafir. Ya. Wala yanaluna min aduwin naila. Ini di awal ayat kalau tidak salah, antakhalafu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk tidak mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula yanaluna min aduwin naila. Tidak pula melakukan penyerangan terhadap musuh illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Ya, tidak ada satu ketika seorang ahli Madinah ataupun yang ada di sekitarnya menempati satu tempat dan ikut berperang bersama Rasulullah, melainkan apa? Melainkan dia mendapatkan illa kutiba lahum, melainkan dicatat bagi mereka bihi, karena amalan tersebut, amalun saleh, sebagai amalan saleh. Lihat. Justru apa? Perbuatan kita yang membuat jengkel orang-orang kafir itu bisa bernilai pahala. Nah, dilihat kembali dalam ayatnya, karena ada beberapa perkara di situ. Ya. Nah, demikian. Baik, fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa faedah. Al-ula yang pertama, tafsir qawlihi ta'ala, tafsir firman Allah tabaraka wa ta'ala, la takum fihi abada. Jangan kamu sekali-kali wahai Nabi sholat di dalamnya selamanya. Wa qasabaka dhalika fi awalil bab. Dan ini sudah lewat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, di awal bab. Asaniyah yang kedua, anna ma'asiyata qad tu'azir fil ard. Bahwa sebuah kemaksiatan terkadang bisa mempengaruhi, bisa berpengaruh di muka bumi ini. Wa kadzalika ta'ah. Demikian juga dengan ketaatan. Maksudnya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya adalah lamma kanat hadhihi al-ard makanu syirkin, ketika sebuah tempat ini merupakan tempat kesyirikan, hurima ayakmal al insanu ma yushbihu syirka fiha. Diharamkan bagi seseorang untuk melakukan apa yang menyerupai kesyirikan di dalam tempat tersebut. Li musyabahatil musyrikin, karena hal itu menyerupai kaum musyrikin. Ini ketika bumi atau sebuah tanah, sebuah tempat itu adalah tempat kesyirikan, maka diharamkan untuk seseorang melakukan perbuatan yang menyerupai kesyirikan di tempat tersebut. Nah, karena terkandung di dalamnya musyabahatil musyrikin, menyerupai kaum musyrikin. Amma binisbah lis-shalah fil kanisah, adapun terkait dengan salat di dalam gereja. Ini yang pernah saya sebutkan, subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala punya ibarah yang mirip antara satu kitab dengan kitab-kitab yang lain. Padahal rata-rata kitab beliau itu hasil dari apa? Transkrip dari pelajaran beliau. Subhanallah. Makanya kata Syekh Umaysan, Abdurrahman Umaysan, yang tinggal di Amerika, berguru kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata Syekh Abdurrahman Umaysan, beliau meminta kepada gurunya, Syekh Al-Abbad Hafizullah Ta'ala, setelah menyelesaikan pelajaran Kutubus Sittah, syarah Kutubus Sittah, ya, kitab-kitab yang enam, kitab-kitab hadis yang enam. Kata Syekh Abdurrahman Umaysan Al-Fi Ma'na, Syekh, bagaimana kalau seandainya pelajaran-pelajaran engkau ini kita tafrik, kita transkrip, kita bukukan sebagaimana pelajaran-pelajarannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, agar lebih bermanfaat. Kan gitu, iya. Kebanyakan kitab-kitab Syekh Ibnu Utsaimin itu dari hasil apa? Manuskrip, apa manuskrip? Transkrip, iya. Dipindahkan dari audio ke tulisan. Kata Syekh Al-Abbad Hafizullah Ta'ala, Allah telah memberikan apa yang Allah berikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin yang tidak diberikan kepada aku. Karena pelajaran yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin seakan-akan kita sedang membacanya dari kitab beliau. Subhanallah. Kita mendengar tapi seakan-akan kita sedang membaca dari kitab beliau. Kenapa? Karena kalimatnya mirip, sama persis. Saya membaca persoalan ini di dalam majelis fatwanya. Bayangkan, pertanyaan dalam bentuk pertanyaan dan dijawab oleh beliau. Dan kalimatnya persis seperti ini. Subhanallah. Yang kita mendengarnya seperti apa? Seakan-akan kita sedang membacanya. Subhanallah. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Lihat, kitab-kitab beliau rata-rata apa? Dari durus beliau. Beliau tidak mencatat sendiri, tidak menulis sendiri. Beliau cuma menyampaikan dengan lisannya. Tapi apa? Dicatat oleh murid-muridnya, dibentukkan dan apa? Dibuatkan dalam bentuk buku, kemudian apa? Dicetak, dan kalimat-kalimatnya persis mirip antara kitab satu dengan kitab yang lainnya. Ya subhanallah. Min kuwat apa? Hifzhi, kekuatan hafalnya. Subhanallah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kata beliau, amma binisbah lis-shalah fil kanisah, adapun terkait salat di dalam gereja, fa inna salata tukhalifu salata ahli kanisah, maka salat yang kita lakukan ini berbeda dengan salatnya penghuni gereja tersebut. Ya. La yakunu al-insan mutasyabbihan bihadzal amal, yang seseorang tidaklah sama di dalam amalannya, di dalam salatnya tersebut. Ya. Nah, penghuni gereja mereka sholatnya berbeda, ya. Sedangkan kita sholatnya berbeda. Sehingga dari sini apa? Syekh membenarkan, membolehkan sholat di dalam gereja. Kenapa? Karena perbuatan yang berbeda. Terkait dengan bab kita ini, kalau perbuatan sama tadi, ya, kalau perbuatannya sama di tempat yang sama, maka apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Bi khilafi dhabhi, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, berbeda dengan menyembelih, fi makanin yuzbahu fihi ghairihi, berbeda dengan menyembelih di satu tempat yang pernah disembelihkan pada tempat tersebut untuk selain Allah. Iya. Kenapa? Karena sama-sama apa? Menyembelih. Sama-sama menyembelih. Baik. Fa innal fi'la wahid binau'ihi wa jinsi. Iya. Kalimatnya persis. Karena perbuatan itu wahid, satu. Nau'nya dan jenisnya sama. Iya. Macamnya dan jenisnya sama. Walihada lau arada insanun. Oleh karena ini, kalau seandainya ada seseorang insan, ayu sholliya fi makanin, kalau ada seseorang yang ingin sholat fi makanin, di satu tempat, yuzbahu fihi li ghairillah, yang tempat itu pernah disembelihkan padanya untuk selain Allah, la jaza dalika, maka yang demikian itu tentu dibolehkan. Kenapa boleh? Karena yang satu sholat, yang satu apa? Nyembelih. Iya. Nah, yang satu sholat, yang satu nyembelih. Iya. Begitu. Baik. Li'annahu laysa min naw'il ibadah. Karena itu bukan termasuk dari naw'il ibadah. Dari macam yang sama. Dari macam ibadah yang sama. Allati yaf'aluhal musyrikun fi hadzal makan. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin di tempat ini. Ya, wakada at-ta'ah. Demikian juga dengan ketaatan. Tu'assir fil ardi. Sebuah ketaatan itu bisa berdampak pada satu tempat. Maksudnya apa? Itu, ya. Satu ketaatan itu bisa berdampak pada tempat, atau satu kemaksiatan bisa berefek pada satu tempat. Kapan? Artinya tidak boleh kita melakukan perbuatan yang sama di tempat tersebut. Kalau kemaksiatan, maka kita tidak boleh melakukan amalan yang sama, amalan ketaatan dengan kemaksiatan yang dilakukan di situ. Ya. Kemaksiatan ini misalkan dalam bentuk menyembelih untuk selain Allah. Ya. Maka di tempat itu kita tidak boleh menyembelih, walaupun kita mengatakan lillahi ta'ala. Ya. Walaupun nyembelihnya kita ikhlas karena Allah, tidak ada kesyirikan sama sekali, tetap tidak boleh. Ya. Tamam? Demikian. Demikian juga misalkan, kalau seandainya kita misalkan mau berziarah di satu tempat dari kuburan yang musyrikin sering berziarah di situ atau pernah berziarah di situ, maka apa? Tidak dibenarkan bagi kita untuk apa? Ziarah di situ. Ya. Demikian juga kalau tempat itu adalah tempat untuk sholatnya orang-orang musyrikin, ya, sholatnya orang-orang musyrikin, sebagaimana sholatnya ahlu dirar, iya, ahlu masjid dirar, maka kita tidak dibenarkan untuk apa? Sholat di masjid tersebut, masjid dirar tersebut, iya. Nah, demikian. Baik. Dan waqis ala dzalik, tinggal dikiaskan dengan permasalahan yang lainnya. Walihada, oleh karena ini kata Syekh, fa innal masajid afdal minal aswaq. Oleh karena ini faedahnya, masjid-masjid itu lebih utama untuk ditegakkan salat di dalamnya daripada pasar-pasar. Ya. Wal qadimu minha afdal minal jadid. Masjid yang lebih dulu dibangun lebih utama daripada masjid yang baru. Begitu ya. Kenapa? Karena sama-sama amalannya. Ya. Amalannya sama. Antara masjid ini misalkan dengan masjid yang baru misalkan afdal yang lama. Begitu. Eh, misalkan kita ada problem di rumah. Ini masjid dekat. Eh, atau kita singgah di suatu tempat, ternyata ada dua masjid yang berdekatan. Eh, tanya sama penduduk situ, mana yang lebih dulu masjidnya? A, tapi ke A. Begitu. Eh, nah, demikian. Itu yang afdal. Begitu. Apalagi kalau kita tahu kalau masjid itu lebih dulu. Eh, nah, daripada apa? Masjid yang baru. Begitu. Ya. Nah. Baik. Maka dari sini ikhwati azan wa sallallahu, maka bisa dikiaskan pada persoalan yang lain dari ibadah yang serupa. Asal isa yang ketiga, raddul mas'alah al-mushkilah ilal mas'alatil bayinah. liyazul al-ishkal. Faedah yang ketiga, raddul mas'alah, menjawab sebuah persoalan, al-mushkilah, yang menjadi problem, ilal mas'alatil bayinah, kepada persoalan yang lebih jelas. Liyazul al-ishkal, tujuannya untuk menghilangkan problem tersebut. Maka kata Syekh Nusaymin, fal man'u minadabhi fi hadal makan amr muskil. Nah, larangan dari menyembelih di tempat seperti ini adalah perkara yang menjadi problem. Lakinar Rasulullah SAW bayyana dhalika bil istifsar. Akan tetapi Rasulullah SAW telah menjelaskan perkara tersebut dengan rinci. Ya, menjelaskan perkara tersebut dengan rinci. Ya. Nah, yang jadi problem adalah sekarang, apakah seseorang yang diminta fatwa harus selalu minta rincian dari sebuah kasus? Ya. Nah, maka yang seperti ini akan dijelaskan pada masalah yang keempat, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang, bismillah tabarak wa taala. Wallahu a'lam shawab. Aku qouli hadza, astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim.